بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, jadi Al-Bukhari rahimahullah berkata, "Fama raitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya." Saya tidak melihat seorang pun di antara ulama-ulama tersebut berselisih dalam perkara-perkara berikut ini. Dia akan sebutkan 10 pembahasan. Yang pertama, keyakinan seputar iman. Di halaman 97 kata beliau, "Anna ad-din qawlun wa amal wa dhalika liqawlillah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah." Sesungguhnya agama adalah ucapan dan amalan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah, padahal mereka tidaklah disuruh, tidaklah diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan agama kepadanya. Hunafa, dalam keadaan hunafa, lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah, serta agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dhalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini hal yang pertama yang tidak ada silang pendapat di kalangan 1000 guru lebih yang disebut oleh Imam Al-Bukhari bahwa beliau menjumpai mereka. Ad-din qawlun wa amal. Agama adalah ucapan dan amalan. Kenapa saya beri judul keyakinan seputar iman? Sebab di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menukil dari Al-Bukhari dengan lafaz al-iman qawlun wa amal. Dia nukil dari Imam Al-Bukhari bahwa yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai itu dengan lafaz iman adalah ucapan dan amalan. Adalah ucapan dan amalan. Iya. Dan di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang hakikat dari iman. Iman itu secara bahasa adalah al-iqrar. Adalah penetapan. Dan ini makna lebih kuat daripada kata at-tasdik, pembenaran. Karena al-iqrar terdapat di dalamnya pembenaran hati dan ketundukan hati. Diakui. Bukan hanya dia benarkan, tapi diakui dan dia tunduk. Itu kadar lebih tinggi daripada at-tasdik, pembenaran. Dan secara istilah diterangkan oleh Al-Bukhari bahwa iman ad-din qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Al-Aqidah Al-Wasitiyah, "Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ah أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. Kata beliau, dari usul ahli sunnah wal jamaah, an-nad-din wal iman, bahwa agama dan iman disebut dua. Agama dan iman adalah ucapan dan amalan. Ini bahasa yang banyak dipakai oleh as-salaf, bahwa agama atau iman terdapat ucapan dan amalan. Tapi ketika mereka rinci apa itu ucapan, apa itu amalan, mereka katakan ucapan ada dua. Ada ucapan hati dan ucapan apa? Ucapan lisan. Dan amalan terbagi dua. Sebagiannya ada yang mengatakan terbagi tiga. Ada amalan hati, amalan lisan, dan ada amalan dengan anggota tubuh. Iya. Karena itu banyak dari ulama yang mengibaratkan iman ini dengan definisi lain. Mereka katakan huwa an-nuqtu bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarih wal arkan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Iya. Jadi sepintas selalu orang yang tidak tahu hakikat iman di kalangan ahli sunnah, seakan-akan ada perbedaan. Kok di ucapan Al-Bukhari iman ucapan dan amalan, sedangkan di definisi lain dikatakan bahwa iman ucapan, keyakinan dan amalan. Ada keyakinan ditambah. Apa ada pertentangan? Jawabannya tidak ada. Sebab bagi yang mengatakan ucapan dan amalan, ucapan ada dua, ucapan lisan dan ucapan apa? Hati. Amalan ada amalan hati, amalan anggota tubuh, dan sebagiannya ada yang menyebut amalan lisan. Jelas ya? Karena itu hakikatnya semuanya bahwa iman itu ada yang dari ucapan lisan, ada yang dari keyakinan hati, dan ada yang dari amalan anggota tubuh. Iya. Dan ada sebagian dari perkara agama dan ibadah terangkai dari tiga hal sekaligus. Terangkai dari tiga hal sekaligus. Dan semuanya disebut iman. Semuanya masuk dalam cakupan iman. Dikatakan sebagai hakikat iman. Iya. Jadi itulah yang disebut dengan iman. Keimanan. Dan iman itu memiliki dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Di penggunaan umumnya, ini yang dimaksud di sini oleh Al-Bukhari. Penggunaan umum. Iman dengan penggunaan umum, dia bermakna agama itu seluruhnya. Bermakna agama itu seluruhnya. Iya. Tapi kadang iman digunakan dengan penggunaan khusus. Terkait dengan keyakinan hati yang dibenarkan oleh amalan anggota tubuh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Wamal Islam?" Apa itu Islam? Maka Nabi menjawab dengan amalan zahir. Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana in istata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu disebut dengan apa? Islam, amalan zahirnya. Iya. Tapi amalan zahir harus ada keyakinan dalam hati yang membenarkan amalan zahir. Ketika ditanya tentang iman, Nabi hanya menjawab 6. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya, terkait dengan amalan hati. Tapi harus disertai dengan keyakinan, disertai dengan amalan zahir yang membenarkan keimanan. Jadi kalau dia beriman dari amalan tubuhnya, tidak ada hal yang menunjukkan keimanannya. Tidak pernah dia sholat, tidak pula dia ucapkan syahadat. Walaupun dia berkata beriman, ya, meyakini dari rukun iman, maka itu tidak diterima. Harus ada dari amalan zahir yang membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Jelas ya? Baik, karena itu dibahasakan iman dengan iman atau agama, ad-din, sama saja. Ini iman dengan penggunaan apa? Penggunaan umum. Jadi cakupan dari iman itu mencakup ucapan dan amalan. Iya. Amalan itu sendiri ada yang terkait dengan ucapan itu sendiri, ada yang terkait dengan ucapan hati. Seperti dia membenarkan, meyakini. Iya. Dan ada yang terkait dengan ucapan lisan, seperti dia mengucapkan syahadat, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Iya. Atau seperti, apa namanya, dia membaca dari, menegaskan dari perkara-perkara agama dengan lisannya. Dan amalan, ada yang terkait dengan amalan hati. Terkait dengan niatnya, dengan ikhlasnya, kecintaan, ketundukan, tawakal. Dan ada amalan lisan. Seperti membaca Al-Quran, membaca dikir-dikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, berdoa, beristighfar. Ada amalan anggota tubuh. Seperti dia berdiri untuk sholat, ruku, sujud, berjalan ke masjid, melakukan ibadah haji, berjihad fi sabilillah. Iya. Maka ini semuanya masuk di dalam cakupan keimanan. Dalam rangkaian keimanan. Apa dalilnya bahwa semuanya itu dihitung dalam iman? Al-Bukhari bawakan ayat. Iya. Dan ini dari keistimewaan risalah yang disebut oleh Al-Bukhari ini. Pada setiap pembahasannya, beliau sebutkan dalil. Satu dalil terkait dengan pembahasan itu. Kata beliau, wadhalika liqaulillah. Dan ini berdasarkan firman Allah. Jadi sebut ayat di surah Al-Bayyinah, ayat kelima. Iya. Wama umiru, tidaklah mereka diperintah, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi disebut tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa agama dibangun di atas perintah. Dibangun di atas tuntunan. Agama ini sumbernya jelas. Datangnya dari Allah. Dan Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Dan kewajiban kita hanya berserah diri mengikuti. Karena itu kata Az-Zuhri, minallahi ar-risala wa 'alal rasulil balag wa 'alaina at-taslim. Ar-risala, agama itu datangnya dari Allah. Kewajiban ar-rasul adalah menyampaikan, dan kewajiban kita adalah berserah diri menerimanya. Jadi agama ini perintah, wahyu. Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Iya. Bukan pula warisan leluhur yang beliau bawakan. Bukan pula adat istiadat yang beliau ajarkan. Juga bukan pemikiran beliau, bukan inspirasi beliau. Tapi seluruh yang datang dari Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Apa itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Al-Quran diwahyukan kepada beliau. Sebagaimana hadis yang beliau ucapkan adalah wahyu. Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena itu ini kaidah dalam agama. Bahwa perintah semuanya, ketentuan agama dibangun di atas perintah. Apa yang diperintah? Liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Supaya mereka beribadah kepada Allah. Inilah ubudiyah, penghambaan. Yang merupakan misi dakwah para nabi dan para rasul. Mukhlisina lahuddin. Iya. Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan keikhlasan tempatnya di dalam hati. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus shalah. Amalan salat, ada yang amalan anggota tubuh, ada yang amalan lisan. Dan ada yang amalan hati. Ada amalan hatinya. Wa yu'tuz zakah, dia mengeluarkan zakat. Dan ini dari amalan badannya. Dia keluarkan, dia beri dari keikhlasan hati di dalam memberi. Iya, jadi disebut di sini beberapa contoh ibadah. Ada yang dari ucapan, ada yang dari keyakinan, ada yang dari amalan. Dan semuanya di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Semuanya dianggap agama yang lurus. Menunjukkan bahwa agama, keimanan, ucapan dan amalan. Ucapan lisan, ucapan hati, amalan lisan, hati dan anggota tubuh. Semuanya masuk di dalam cakupan iman. Dan semuanya dikatakan sebagai apa? Sebagai iman. Ya, dan diantara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladina idha dukirallahu wajilat kulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka. Iya. Disebut bergetar hatinya. Ini amalan apa? Amalan hati. Dari pengagungan, pembesaran, rasa takut. Sehingga bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanan. Dan mereka selalu bertawakal kepada Rabbnya. Tawakal dari amalan hati. Mereka menegakkan sholat. Sholat sudah kita singgung. Ada amalan hatinya. Dan lebih didominasi oleh amalan tubuh dan amalan lisan. Dan terhadap rezeki yang kami berikan, mereka menginfakkan. Ingat, semuanya disebut kaum mukminin di depan. Cirinya. Dan di akhirnya, lebih ditegaskan lagi. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jadi, rangkaian iman mencakup seluruh hal itu. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ini? Dijelaskan. Iya. Sifat-sifat orang yang beriman setelahnya. Alladzina hum fi salatihim khashiyun. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan khusyuk ini dari amalan hati. Iya. Tampak pengaruhnya di badannya. Karena itu kalau dia khusyuk, terlihat pada gerakannya di dalam melakukan sholat. Ya, khusyuk. Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling dari hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia terkait dengan hati maupun lisan dan anggota badan. Dan mereka adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menegakkan perbuatan zakat. Sebab zakat di situ ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ada yang menafsirkan zakat dengan dia keluarkan hartanya, dia berbagi dengan harta. Dan ada yang menafsirkan zakat, dia bersihkan jiwanya, dia sucikan dirinya. Iya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum lifurujihim hafidhun, menjaga kemaluannya. Jadi disebut, kalau kita baca dari rangkaian ayat semuanya, itu terdapat bahwa keimanan ada yang terkait dengan keyakinan, amalan hati, ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan anggota badan. Maka ini semuanya cakupan iman. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata beliau, iman itu 73 hingga 79 cabang. Jadi ini penegasan bahwa iman memiliki cabang-cabang. Memiliki cabang-cabang. Dan telah diibaratkan dalam Al-Quran, iman itu seperti pohon yang kuat. Dan ujungnya naik ke langit. Iya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu? Inilah kalimat la ilaha illallah, keimanan itu. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Ya, asluha thabit, akarnya kuat, mengakar ke bumi dengan sangat kokohnya. Wa far'uha fis sama, ujungnya naik ke langit. Iya. Karena itu iman, dia makin dipupuk, makin disirami, makin dirawat, maka dia akan makin berkembang. Iya. Dan semakin dia rawat, maka akan semakin bercabang keimanan itu. Semakin besar pohonnya, semakin banyak cabangnya, maka pohonnya akan semakin indah, semakin rindang, semakin menaunginya, dan akan semakin banyak buahnya. Maka ini perumpamaan yang indah tentang keimanan. Iya. Menunjukkan bahwa kemanfaatan dari iman itu, dia sendiri yang mendapatkannya. Kalau akar keimanan kuat di dalam hatinya, luar biasa pengaruhnya pada dirinya. Dan berbagai manfaat yang dia dapatkan di belakang keimanan tersebut. Jadi iman itu banyak cabangnya. Iya. Banyak cabangnya. Dan dari situ juga bisa dipahami bahwa iman itu bisa bertambah, bisa apa? Bisa berkurang. Iya. Karena dia banyak cabang, dan manusia beraneka ragam di dalam kesempurnaan iman. Di dalam mengamalkan dan mengambil cabang-cabang tersebut. Maka mereka bertingkat-tingkat di dalam hal itu. Adanya keberjenjangan ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Dan ini juga dari keyakinan ahli sunnah di pembahasan iman. Iya. Karena itu kata para ulama, kalau ingin benar keyakinannya di pembahasan iman, maka hendaknya diyakini lima hal. Yang pertama, bahwa iman itu ada yang merupakan ucapan dengan lisan. Yang kedua, ada yang merupakan keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, ada yang merupakan amalan dengan anggota tubuh. Yang keempat, bisa bertambah dengan ketaatan. Dan yang kelima, bisa berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya, siapa yang meyakini lima hal ini di pembahasan iman, maka dia telah selamat di pembahasan iman ini. Sudah keluar dari penyimpangan kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Wa'idiyah yang menyimpang di pembahasan iman. Baik. Jadi saya kembali kepada cabang-cabang keimanan itu tadi. Bahwa cabang keimanan disebutkan oleh Nabi lebih dari 70 cabang. Yang paling tingginya dari 70 ini tidak disebut semua oleh Rasulullah. Beliau membawakan 3. 3 cabang. Sebagai contoh yang mewakili. Yang pertama adalah, dan ini yang paling tingginya, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling bawahnya, tingkatan paling bawah, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian disebut wal haya'u syu'batu minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jadi disebut 3. Yang pertama tadi ucapan. Yang kedua perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu, adalah apa? Terkait dengan keyakinan. Terkait dengan hati. Karena rasa malu itu amalan hati. Tampak pengaruhnya di badan. Karena itu kalau dia malu, kadang memerah mukanya, kadang kelihatan dari gerak-geriknya. Iya. Tapi kalau tidak ada malu di hatinya, tidak kelihatan air di mukanya. Demikian. Maka itulah yang disebut dengan iman. Dari cakupan-cakupan iman ini. Iya. Dan ini adalah akidah yang agung. Dengannya, seseorang itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia mengetahui bahwa keimanan, ibadah, ada yang terkait dengan lisan, hati, amalan tubuh, maka banyak sekali pintu-pintu ibadah yang terbuka untuknya. Tampak sekali luasnya pembahasan agama ini. Iya. Dan yang paling pokoknya dari keimanan itu adalah hal yang terkait dengan amalan hati. Hal yang terkait dengan amalan hati. Sebab dari amalan hati ini bisa mengagungkan pahala pada amalan-amalan yang lainnya. Ya, dan ini dari salah satu sisi pentingnya mempelajari akidah. Karena di dalam mempelajari akidah yang benar, itu adalah penguat untuk hal yang terkait dengan amalan hatinya. Dan itu adalah salah satu sebab pahala dilipat gandakan. Dan salah satu sebab seorang itu lebih dimudahkan menuju kepada sorga. Iya. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beramal dengan amalan-amalan. Banyak amalan-amalan mereka. Dan orang-orang setelahnya juga beramal dengan amalan-amalan. Sebagian orang setelah sahabat, ada yang amalannya lebih besar, lebih banyak daripada sahabat, dari sebagian sahabat. Amalannya lebih besar daripada sebagian sahabat. Tapi siapapun yang datang setelah sahabat tidak bisa mengalahkan kedudukan sahabat. Apa yang membedakan? Sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Itu yang membedakannya. Karena itu, sifat para sahabat ini diibaratkan oleh seorang penyair. Mali bimithli sayri kal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Bagaimana saya bisa mendapatkan gaya berjalanmu yang indah itu? Engkau berjalannya santai, slow, tapi finishnya paling depan. Iya. Jadi jalannya santai. Ketika start, santai jalan. Tapi begitu finish, mereka sudah ada di depan. Iya. Itu dari fikih dan dari pentingnya seorang mempelajari tauhid. Dan ini semuanya di pembahasan tauhid untuk mencapai seperti jalan para sahabat tersebut. Iya. Baik. Kemudian di pembahasan iman ini juga dari manfaatnya seorang mempelajarinya, Tatkala dia tahu bahwa iman itu bertambah, bisa bertambah dan bisa berkurang, maka ia pun memperbaiki dari sebab-sebab yang membuat keimanannya itu kuat. Selalu memperbaharui supaya imannya itu bertambah. Ya. Dan ini ringkas ya Al-Bukhari, cuma kasih kalimat kunci saja, kesimpulan. Dan kalau kita bahas buku-buku khusus terkait dengan masalah iman ini, ya, akan kelihatan sekali luasnya cakupan pembahasan iman. Coba dibaca buku Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Kitabul Iman. Itu pernah kita dorongkan dulu di Makassar ini. Atau baca buku Al-Iman karya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Iya. Itu terlihat keluasan-keluasan pembahasan iman. Atau baca Kitabul Iman misalnya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu luar biasa pembahasan seputar iman. Maka dia pembahasan luas, tapi kita diberi kesimpulan-kesimpulan ringkas oleh para ulama supaya menjadi dasar keyakinan, pijakan. Iya. Nah, itu cabang-cabang keimanan banyak, dan itulah yang membuat keimanan bisa bertambah. Dan dari pokok yang menambah keimanan, pokok perkara yang menambah keimanan adalah keimanannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Iya. Dan bagaimana dia mengamalkan kandungannya. Dan dari pokok yang menambah keimanan adalah seorang menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Iya. Karena seorang bagaimanapun keadaannya, tapi dia tetap menjaga dirinya menuntut ilmu, maka itu orang di atas kebaikan. Iya. Seorang yang berada di atas kebaikan. Sebab keseriusan dia, kecintaannya kepada ilmu, kecintaannya hadir di majelis ilmu, itu adalah ciri keimanan. Adalah ciri keimanan. Dan tidak ada yang bisa continue seperti itu, kecuali orang yang punya hal yang baik di dalam hatinya. Iya. Maka menuntut ilmu ini, terdapat berbagai kebaikan di dalamnya, dari hal yang menambah keimanan. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana nikmatnya iman dengan menuntut ilmu itu kecuali orang-orang yang telah merasakannya. Orang-orang yang mendalaminya. Karena itu selalu menjadi wejangan di dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW serta nasihat-nasihat dari para ulama kita untuk menapaki jalan menuntut ilmu. Tidak pernah terlepas darinya. Iya. Dan setiap orang harus punya waktu dia khususkan untuk belajar menuntut ilmu. Jangan dia luput darinya. Iya. Jangan dia jadikan pekerjaan sambilan. Sebab kalau dijadikan pekerjaan sambilan itu kurang bermanfaat. Tapi kapan dia jadikan sebagai hal yang dasar, pekerjaan pokoknya, yang lainnya adalah sambilan, nah, maka ini akan membantu dia untuk lebih baik. Demikian pula dia membaca Al-Quran. Dari sebab yang menambah keimanan, membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya, mengamalkan ayat-ayatnya. Dan dari hal yang menambah keimanan, dia laksanakan perintah. Apa yang diperintah dari kewajiban maupun yang disunnahkan, dia kerjakan. Dari hal yang menambah keimanan, dia tinggalkan kemaksiatan. Sebab semakin dia meninggalkan hal yang dilarang, akan semakin bertambah kebaikan untuk dirinya. Terjadi cahaya di dalam hatinya. Iya. Kemudian dari hal yang menambah keimanan adalah dia bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang salih. Iya. Yang mengarahkannya kepada kebaikan, membuatnya cinta kepada kebaikan. Ya, dan di masa ini banyak orang yang jauh dari jalan yang benar, kurang semangatnya, gemar kepada maksiat. Kenapa? Karena dia tidak dekat kepada orang-orang yang baik. Tidak pandai memilih kawan yang baik. Iya. Tidak pandai memilih kawan yang baik. Maka ini dari sebab-sebab yang menambah keimanan. Memilih dari kawan-kawan yang salih. Demikian pula dari hal yang menambah keimanan, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dan zikir itu luas cakupannya ya. Menuntut ilmu adalah zikir, membaca Al-Qur'an adalah zikir. Tapi dia baca dari wirid-wirid ya. Dia pelihara bacaan-bacaan di dalam salatnya. Ya, dan bacaan salat ini fikih penting untuk dipelajari. Ya, penting untuk dipelajari. Nah. Ya, dan harusnya kita itu ada waktu khusus mempelajari apa namanya? Ada waktu khusus untuk mempelajari fikih salat itu. Baik. Jadi saya kembali kepada pembahasan apa namanya? Dikir ini. Jadi dikir cakupannya banyak. Iya. Ada dikir pagi dan petang. Ada dikir selepas sholat. Iya. Nah, ini dari hal yang menambah keimanan. Tapi pokok penambahan keimanannya itu kalau dipahami mana dikirnya. Dan ketika dia membacanya, ada keterkaitan antara lisan dan hatinya memohon kepada Allah. Maka semakin kuat keterkaitannya, semakin besar pula pengaruhnya. Semakin besar pula pengaruhnya. Iya. Karena itu saya anjurkan untuk seorang itu mempelajari dari fikih, bacaan-bacaan zikir keseharian ini. Khususnya bacaan yang dibaca di dalam sholat. Ya, kita perlu pahami ya apa makna dari zikir-zikir itu, kandungannya. Agar supaya seorang memahami dan mendalami fikih yang dia baca. Ya, dan banyak lagi dari sebab-sebab yang menambah keimanan. Itu dari pokok-pokoknya yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Dan apa yang berseberangan dengan yang kita sebut tadi, maka itu bisa mengantar kepada apa? Kepada kurangnya iman. Karena itu dari sebab kurangnya iman adalah kejahilan. Iya. Tidak semangat dalam menuntut ilmu. Kurang terikat dengan perintah-perintah. Dan dalam meninggalkan larangan. Nah. Dan demikian pula dia banyak menghabiskan dari waktunya pada hal yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ada ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di pembahasan ini indah sekali. Ketika beliau tafsirkan ayat innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Sungguhnya neraka jahannam itu sungguh salah satu perkara yang dahsyat, peringatan untuk seluruh manusia, bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau ingin mundur. Kata Ibnu Al-Qayyim, kehidupan ini tidak ada yang dibilang berhenti. Kalau tidak maju ke depan, berarti dia mundur. Kalau dia tidak maju kepada keimanan, ketaatan, berarti dia mundur kepada kemaksiatan. Iya. Maka tidak ada yang disebut berhenti. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ucapan benar ya dari Ibnu Al-Qayyim, pemahaman yang lurus di dalam memahami ayat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap jiwa itu berusaha. Maka dengan usahanya mereka menjual dirinya. Transaksi. Ya. Dan ini pembahasan yang agung dari Nabi. Sebab orang yang hidup ini dianggap oleh beliau, dia menjual diri, transaksi terhadap dirinya. Dan orang yang transaksi hanya dua kemungkinan. Bisa mungkin beruntung, mungkin apa? Merugi. Karena itu beliau berkata, "Pamu'tikuha au mubikuha." apakah dia membebaskan dirinya dari api neraka atau justru dia membinasakan dirinya, jatuh di dalam api neraka waliyadzu billah. Iya, maka ini beberapa sudut pembahasan yang terkait dengan keimanan. Baik, selesai pembahasan yang pertama. Yang kedua, kata Al-Bukhari rahimahullah, keyakinan seputar Al-Quran. Kata Al-Bukhari rahimahullah, wa anna Al-Quran kalamullahi gairu makhluk. Liqaulihi inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil layla an nahar yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, qala Ibn Uyainah, wa bayyana Allahu al-khalq min al-amr liqaulihi ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kata beliau, sungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, kalamullah. Kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, pembicaraan Allah. Itu sama semua maknanya. Iya. Karena itu, Al-Kalam di dalam Al-Quran datang dengan lafaz kalam, pembicaraan. Dada dengan lafaz Al-Qawl, ucapan. Lafaz al-qaul. Iya. Dada dengan lafaz hadis, pembicaraan. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Disebut al-hadith. Wa man asdaqu minallahi haditha. Nah. Dan kadang dengan lafaz nida, dan nida itu pembicaraan dengan suara keras. Wa yauma yunadihim, hari kiamat tatkala Allah memanggil mereka, menida mereka. Karena itu adzan disebut nida, sebab tidak ada orang yang adzan dia diam-diam saja, sembunyi adzannya, tidak ada yang dengar. Namanya adzan itu pasti memperdengarkan orang lain. Ya. Dan ini saja sudah cukup memberikan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa firman Allah itu tanpa huruf dan tanpa suara, dari kalangan orang-orang Asy'ariyah dan selainnya. Itu keyakinan yang batil. Ya, bertentangan dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya sendiri, semua makna al-kalam itu adalah hal yang tampak, menunjukkan adanya suara, terdengar. Dan kata kalam itu sendiri, kaf, lam, mim, semua kata yang terolah dari kaf, lam, mim dalam bahasa Arab itu, semuanya perkara yang zahir, kelihatan, tidak ada yang tersembunyi. Iya. Seperti kalim, kalim itu melukai. Luka, kelihatan atau tidak luka itu? Kelihatan. Seperti lakama, kita balik ya, lakama. Lakama artinya meninju. Orang yang meninju kelihatan atau tidak? Kelihatan. Jadi asalnya yang terangkai dari kaf, lam, mim, rangkaian itu menunjukkan hal yang zahir, kelihatan, tampak. Dan ini dari sudut-sudut bantahan menunjukkan kelirunya keyakinan yang mengatakan Al-Quran tanpa kalam Allah tanpa huruf dan tanpa apa? Suara. Iya. Dan banyak dari kebatilan munculnya dari pemahaman yang keliru dan dari kejahilan. Apakah jahil dari sisi bahasanya atau jahil dari sisi syariatnya? Iya, jahil dari sisi syariatnya. Karena itu para ulama ya memahami ayat-ayat dan hadis-hadis dengan pemahaman sempurna. Mereka memahaminya dengan penafsiran ayat-ayat dan penafsiran hadis-hadis, penafsiran para ulama dan penafsiran secara bahasa. Sehingga lengkap mereka di dalam memahami nas-nas pembahasan akidah itu. Iya, jadi Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Gairu makhluk, bukanlah makhluk. Iya. Ini bukanlah makhluk. Kalimat berjalan di kalangan para tabi'ut tabi'in. Mereka membantah. Ahlul bidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, dulunya tidak ada yang berucap seperti itu. Al-Quran gairu makhluk. Sebab tidak ada yang membuat bidah. Ya, semuanya memahami Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Dan semuanya tahu bahwa Al-Quran itu, kalamullah itu bukan makhluk. Iya. Bukan makhluk. Karena hanya ada dua. Kalau bukan pencipta, maka dia dicipta. Kalau bukan khalik, maka dia adalah apa? Makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, bukan makhluk. Selain daripada Allah, itu adalah apa? Adalah makhluk. Kan begitu sederhananya. Semua orang paham. Iya. Walaupun tidak dikatakan bukan makhluk, sudah jelas. Tapi tiba-tiba muncul perkara baru ini. Muncul perkara baru ini, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Dari kesesatan yang nyata. Kesesatan yang besar. Iya. Karena ucapan mereka Al-Quran adalah makhluk, itu artinya dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah dan memberikan konsekuensi-konsekuensi batil. Iya. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Firman Allah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah tidak boleh dikatakan makhluk. Iya. Jadi kalau ada sifat Allah makhluk, berarti Allah adalah apa? Makhluk. Jadi kalau ada yang berkata Allah makhluk, dia muslim atau kafir? Itu jelas kekafirannya. Iya, jelas kekafirannya. Karena itu di sini sisi bahayanya. Mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Iya. Baik. Jadi tegaskan oleh para ulama hal yang paling mendasar. Al-Quran adalah kalam Allah. Banyak dalil tentang hal itu. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Di antara dalil, bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Iya. Ini disebut di situ kalam. Dan di antara dalil adalah firman Allah, "Ya Musa, inni istafaituka bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan risalah dan kalamku. Iya. Kalam dinisbatkan kepada dirinya dan ini penisbatan sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga diantara dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan sampai dia mendengar kalam Allah. Iya. Sekarang saya tanya, ini ayat terkait dengan sebuah negeri. Ada orang kafir dari luar negeri mau masuk ke negeri Islam. Orang kafir ini minta jaminan keamanan. Saya ingin masuk ke negeri kalian, ingin mendengar Al-Quran. Maka kalau ada yang meminta seperti ini, di dalam ayat diperintah, beri jaminan keamanan untuknya. Biar dia masuk. Sampai dia mendengar kalam Allah. Ya. Sekarang saya mau tanya, dia dengar kalam Allah dari siapa? Dari Allah dia dengar? Dari Jibril? Hah? Tidak. Dari Nabi Muhammad? Juga tidak. Jelas? Dari mana dia dengar? Dari orang yang membacakan kepadanya. Nah, maka ini fikih. Semua yang dibaca dari Al-Quran, yang didengarkan itu adalah firman Allah, kalamullah. Ya, betul bahwa si hamba yang membaca, si hamba adalah makhluk. dan dia berbuat membaca perbuatannya adalah makhluk. Tapi yang terbaca itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan apa? Bukan makhluk. Dan di sini disebut firman Allah. Kalamullah. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara ayat juga adalah firman Allah, yuriduna yubaddilu kalamallah. Mereka ingin mengganti firman Allah. Ini dari sifat orang-orang Yahudi kaum musyrikin disebut di dalam ayat-ayat. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Jadi sebut kalam. Iya. Jelas ya? Kemudian di sini ada penekanan gairu makhluk, bukan makhluk. Apa dalil tentang hal itu? Ini dibawakan dalil oleh Al-Bukhari di sini. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Itu ada terjemahan diterjemahkan bersemayam di situ. Ini keliru ya. Biasanya kawan-kawan dia copy saja dari terjemahan yang sudah ada filenya di. Tapi biasanya kita perbaiki. Dan ini dari luput diperbaiki. Karena itu diluruskan ya di halaman 98. Jangan ditulis bersemayam, tapi ditulis beristiwa. Sebab beda bersemayam dengan apa? Beristiwa. Bersemayam itu ada mana kata duduk. Iya. Bersemayam. Sedangkan istiwa itu tidak ada mengandung makna kata duduk. Dan tidak boleh diberikan konsekuensi. Seluruh nama-nama dan sifat, ya, hal yang terkait dengan masalah pensifatan, tidak boleh dikasihkan lawazim-lawazim dari konsekuensinya. Ya. Dari konsekuensi yang memunculkan sifat lain. Memunculkan apa? Sifat lain. Iya. Ya, kalau dikatakan beristiwa, dia artinya adalah duduk, itu tidak benar. Jelas ya? Sebab duduk beda dengan istiwa. Kalau ingin mengatakan Allah itu duduk, kita harus punya dalil. Ingin mengatakan tidak duduk juga harus punya dalil. Iya. Maka dalam pembahasan, seorang tidak boleh menetapkan, tidak boleh pula menafikan, kecuali dengan apa? Kecuali dengan dalil. Ini pembahasan nama-nama dan sifat. Kaidah besar yang harus dipahami. Jelas ya? Dan guru kami Syekh Shalal Fauzan pernah ditanya, apakah disifatkan Allah dengan sifat duduk? Ya, kata beliau, kita tidak menyifatinya, tidak pula menafikannya. Karena itu semuanya perlu kepada apa? Perlu kepada dalil. Istiwa di dalam bahasa Arab, Ibnu Al-Qayyim menyebutkan 4 makna dari ahli bahasa. Makna yang pertama bermakna al-ulu, ketinggian. Dan yang kedua bermakna al-irtifa. Al-ulu itu tinggi. Iya. Irtifa yang di atas, naik. Tinggi juga. Al-istiqrar, yang ketiga bermakna al-istiqrar. Dia menetap. Iya. Menetap. Kemudian yang keempat makna saud. Ya, saud itu kalau di antara permukaan bumi dia yang paling atas itu dikatakan saud, paling atasnya. Jelas ya? Itu 4 makna dari makna istiwa disebut dalam bahasa Arab. Tidak ada kata duduk di situ. Iya. Dan dari sini apa namanya? Kita bisa mengambil pelajaran ya bahwa pembahasan-pembahasan akidah itu pembahasan yang detail. Maka dari ciri akidah ahli sunnah wal jamaah, dia adalah akidah yang terbatas pendalilannya pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi katakan inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathithan. dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri, serta dia menciptakan pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintahnya. Ya. Kelanjutan ayat mana? Di belakang kelanjutan ayat. Al-Bukhari ingin memberikan pendalilan. Pendalilannya di kelanjutan ayat ini. Qala Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Berkata Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Ini Al-Bukhari ya. Ya. Kalau kita baca buku-buku para ulama terdahulu, mereka kalau ingin menjelaskan sebuah kalimat atau memberikan tambahan, dia pakai menyebut nama dirinya. Berkata Abu Abdillah Al-Bukhari. Ya, disebut namanya. Supaya beda. Jelas ya? Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah. Ini sisi pendalilan. Fabayyana Allahul khalqa minal amri. Allah bedakan antara makhluk dengan perintah. Jadi makhluk bukan perintah dan perintah bukan apa? Bukan makhluk. Ya, ala lahul khalqu wal amru. Karena Allah berfirman pada kelanjutan ayat, ingatlah bahwa milik Allah al-khalqu penciptaan, wal amru dan perintah. Ya. Jadi dibedakan. Dan di sini pakai waw, dan waw itu asalnya dalam penggunaan bahasa Arab lil mughayarah, untuk memberikan makna berbeda. Misalnya saya berkata ya, jaa Muhammadun wa Zaidun. Datang Muhammad dan Zaid. Dan di sini maknanya apa dan? Dia asalnya bermakna membedakan, sebab si Muhammad bukan apa? Bukan Zaid. Sama di sini ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah penciptaan dan perintah. Dan ini menunjukkan pembedaan antara apa? Antara penciptaan dan perintah. Iya. Sedangkan Al-Quran dari perintah Allah. Al-Quran dari apa? Dari perintah Allah. Iya. Ata amrullah, telah datang perintah Allah. Yunazzilul malaika birruhi min amrihi. Disebut semuanya Al-Quran terkait dengan perintahnya. Iya. Berarti Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk. Dan ini luar biasa kedetailan para as-salaf di dalam berdalil. Iya. Karena itu akan diterangkan oleh Al-Bukhari nanti, dari pokok keyakinan yang tidak ada silam pendapat adalah mengikuti jalan as-salaf. Sebab itu adalah jalan keselamatan di dalam pembahasan. Mereka yang mewarisi agama ini dari Nabi. Mereka yang paling lurus pemahamannya. Iya. Sedikit takallufnya dari jalan para sahabat ini. Baik. Dan diantara dalil juga, selain dari yang disebut oleh Al-Bukhari, tabarakallahu rabbul alamin, dalam kelanjutan ayat, maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Dan diantara dalil adalah firman Allah, Ar-Rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah sebut namanya. Kemudian Allah terangkan dari rahmatnya, allamal Qur'an, Allah ajarkan Al-Quran. Wa khalaqal insan, Allah cipta manusia. Jika disebut, ketika disebut Al-Quran, disebutkan dari pengajaran, dari ilmu Allah. Dan ketika dicipta manusia, dicipta khalaqah, dari penciptaan Allah. Beda antara keduanya. Jadi Al-Quran dari ilmu Allah, sedangkan makhluk itu dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan diantara dalil juga yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Jabir, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rid nafsahu 'ala al-qabail fil mawqif." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hadapkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab yang sedang berada di musim haji. Wa yaqulu, Nabi berkata, "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi?" Adakah seorang lelaki yang membawa saya kepada kaumnya? "Fa inna Quraisyan qad mana'uni an ubaligh kalam Rabbi. Sungguhnya Quraisy telah meralang saya untuk menyampaikan firman Rabbku, kalam Rabbku. Iya. Jadi penegasan bahwa Al-Quran adalah apa? Kalam Allah. Yang disampaikan oleh Nabi kepada makhluk, kepada manusia adalah apa? Al-Quran. Dan Al-Quran telah disebut kalam Rabbi, kalam Rabbku. Andai kata makhluk, iya. Berarti maknanya, dia menyampaikan makhluk kepada manusia. Dan tidak ada yang memahami seperti itu. Jelas ya? Baik. Dan ini semuanya pembahasan-pembahasan, dalil-dalilnya jelas. Hanya saja, orang-orang Jahmiyah, ya, mereka buta hati dan sedikit ilmunya, sehingga mereka jatuh di dalam kesesatan. Mereka lah yang mempopulerkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan itu adalah ucapan yang dianggap kafir oleh para ulama, mengafirkan pelakunya. Karena konsekuensinya kalau dia berkata kalam Allah adalah makhluk, Al-Quran adalah makhluk, ya, berarti dari sifat Allah ada yang merupakan makhluk. Dan kalam Allah itu banyak. Berarti kalau dia makhluk, akan keluar dari Allah makhluk-makhluk yang lain. Hah? Dan kalau semua orang di masjid ini baca surah Al-Fatihah, berarti semuanya mengeluarkan makhluk. Dan ini konsekuensi apa yang seperti ini? Ujung-ujungnya adalah apa? Kekufuran waliyadu billah. Jelas ya? Apalagi ucapan tersebut adalah penolakan terhadap Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada silang pendapat para ulama mengafirkan kelompok Jahmiyah. Dan kelompok Jahmiyah ini dari kelompok menyimpang yang mewariskan berbagai kesesatan di tengah manusia. Iya, mungkin orang-orang yang pencetusnya sudah lama binasa. Ya, Jahm bin Safwan ya mencetuskan. Tapi pemikiran masih banyak yang menganutnya. Hingga di hari ini masih berjalan. Orang-orang yang menganut pemahaman-pemahaman tersebut. Iya. Dan ini subhanallah dari keyakinan-keyakinan batil seputar Al-Quran. Ya, dan saya pernah ingat ya bahwa ketika kita belajar pembahasan Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran dengan huruf dan suara, ya. Penjelasan Al-Quran dengan huruf dan suara itu jelas. Dengan suara sudah kita terangkan tadi dalil-dalil. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan. Dari mana Nabi Musa bisa mengetahui apa yang dibicarakan kalau dia tidak dengar pembicaraan itu? Dan dalam bahasa Arab semua kata kalam, an-nida, al-qaul, semuanya menunjukkan makna yang zahir, kelihatan. Apalagi an-nida itu sepakat ahli bahasa suara dengan panggilan keras. Iya. Jelas ya? Maka pasti dengan suara, dengan huruf jelas sekali ayat hadits-haditsnya. Rasulullah sebut Al-Qur'an sebagai huruf. Iya. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an dapat 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sebut huruf. Demikian pula disebut tentang dua huruf yang terakhir turun dari Al-Quran. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran dengan huruf. Iya. Dan ini keyakinan jelas. Iya. Dan subhanallah, kadang kalau kita lihat kepada sebagian manusia, keyakinan ini beredar. Ya, saya tidak pernah menyangka ya, pernah dulu waktu masjid ini dikerja, ada salah seorang tukang besi ya, yang kerja. Saya pikir biasa-biasa saja sebagai, seperti orang umum. Ya. Tiba-tiba dia nanya, Al-Quran itu dengan huruf dan suara atau tidak? Kok bisa masuk? Ya. Jadi rupanya dia ada ikut-ikut pengajian atau baca dari buku-buku. Ya, terkait dengan pembahasan tersebut. Jadi lihat dari pemikirannya itu beredar dan berkembang di tengah manusia. Nah, dan banyak dari penyimpangan-penyimpangan sebenarnya. Hanya saja Di sini saya ingin memberikan kaidah bahwa kita dalam mempelajari akidah itu biasanya di dasar-dasar kadang ditekankan pokok keyakinannya, dan kadang juga ditekankan keyakinan yang menyelisihinya. Jadi terangkan keyakinan yang benar dan keyakinan yang batil, supaya lebih kuat lagi dia meyakini yang benar dan berhati-hati dari kebatilan. Iya. Dan ini waktu singkat kita di dalam membahas. Kita lebih banyak mendominasikan penyebutan keyakinan yang benar. Kalaupun ada keyakinan yang menyimpang, kita akan singgung sedikit saja. Ya, kalau kita singgung tadi pembahasan iman, banyak dari keyakinan-keyakinan menyimpang masih diwarisi. Iya. Kalau dulu ada yang heran ya, ada namanya Mulhid Ibn Arabi, dia menulis buku judulnya Keimanan Fir'aun. Ya, dianggap Fir'aun itu apa? Adalah seorang mukmin. Iya. Orang pikir ini keyakinan sudah terkubur, sudah selesai keyakinannya Ibn Arabi. Ya, ternyata beberapa belas tahun yang lalu pernah ada yang buat seminar di Makassar sini, dekat-dekat sini juga, di salah satu universitas. Ya, judulnya Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Perhatikan. Jadi sumber-sumber kesesatan kembalinya ke situ. Sebab di pembahasan iman, ada yang menganggap iman itu cukup dengan ucapan lisan, walaupun tidak yakin dengan hati. Nah, ini dari sumber apa? Kesesatan. Makanya kemarin, tadi kita sebutkan, bahwa iman harus ada apa? Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Itu baru iman namanya. Kalau dia ucapkan dengan lisannya saja, tidak ada keyakinan hati, maka itu tidak benar. Maka ini, dari dasar-dasar, ya, lima hal tadi, kita katakan siapa yang meyakininya sudah benar. Ya. Kalau diuraikan, banyak lagi uraian. Orang-orang yang menyimpang karena menyelisih lima dasar pokok ini. Jelas ya? Baik, karena itu penting seorang selalu memperhatikan dari akidah yang diterangkan oleh para ulama. Selesai sudah pembahasan seputar apa namanya Al-Quran. Pembahasan berikutnya, ini pembahasan yang ketiga. Terkait dengan masalah takdir. Ya, keyakinan seputar takdir. Kata Al-Bukhari rahimahullah, wa annal khaira wasyarr biqadar. Sungguhnya kebaikan dan kejelekan itu berdasarkan takdir. Liqaulihi, sebagaimana firman Allah, qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, saya berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, menguasai al-falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia cipta, makhluk yang dia cipta. Waliqaulihi, dan berdasarkan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Waliqaulihi, dan berdasarkan firman Allah, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir, dengan takdir. Iya. Baik. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala masuk menguraikan tentang keimanan kepada takdir. Ini salah satu inti pembahasan kita. Sebagaimana beliau terangkan juga bahwa seluruh kebaikan dan kejelekan terjadi dengan takdir. Iya. Ini satu sudut pembahasan terkait dengan masalah takdir itu. Di antara penyimpangan dalam masalah takdir, ada yang membedakan bahwa apa namanya yang dilakukan oleh makhluk, ya, itu adalah ciptaannya sendiri, perbuatannya sendiri, bukan dari Allah. Itu dari keyakinan orang-orang Qadariyah. Maka diterangkan di sini oleh beliau bahwa al-khair wa syarr biqadar. Kebaikan dan kejelekan yang terjadi itu semuanya adalah takdir. Allah yang menakdirkannya. Ada yang ditakdirkan baik, ada yang ditakdirkan jelek. Semuanya Allah takdirkan. Ya. Karena itu di ayat yang pertama, qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. dari kejelekan apa yang dia cipta. Rupanya dari ciptaan Allah ada yang mengandung apa? Kejelekan. Iya. Dan ayat yang kedua, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya, jadi seluruh amalan manusia baik maupun jelek itu semuanya adalah apa? Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu makna itu makna dari kebaikan dan kejelekan semuanya adalah ciptaan, adalah semuanya dengan takdir. Dan ayat yang ketiga, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu dicipta dengan takdir. Jadi kalau sudah tercipta yang baik maupun jelek sudah tercipta, maka semuanya adalah dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Apa itu takdir? Sini dari pokok pembahasan yang ingin kita uraikan. Iya. Bahwa penakdiran yang dimaksud dengan takdir adalah mengimani bahwa segala yang ada dan ditakdirkan itu semuanya telah terdahulu dalam ilmu Allah dan merupakan konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, itu salah satu definisi ringkas tentang takdir. Ada definisi kedua, lebih lengkap, bahwa takdir itu adalah Allah menakdirkan segala sesuatu semenjak dahulu. Iya. Dan Allah Maha mengetahui segala yang ditakdirkan itu akan terjadi. Sesuai dengan waktu dan keadaannya. Dan telah ditulis seluruh yang ditakdirkan itu. Serta Allah menghendaki terjadinya apa yang ditakdirkan tersebut. Dan Allah yang mengadakannya, menciptakannya. Iya. Dan tidak ada perbedaan yang menyolok antara al-qadha wal-qadar. Semuanya bermakna takdir. Hanya saja kadang kalau disebut bersamaan, maka qadha itu untuk sesuatu yang telah berlalu dan takdir untuk sesuatu yang akan datang. Iya. Tapi semuanya adalah makna Allah menakdirkannya. Pokok keimanan kepada takdir itu terangkai di atas 7 pembahasan. Di atas 7 usul. Dari usul ahli sunnah. Iya. Kadang ada yang menyebutkan 4 ya. Dari 4 pembahasan. Dari maratib iman dengan takdir. 4 itu disebut oleh Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam di sebagian pembahasan. Dan tidak keliru yang menyebut 4 itu. Hanya saja kalau disebut bahwa pembahasan takdir dari 7 pokok pembahasan, 7 usul, maka ini lebih lengkap dan lebih kuat. Dan 7 hal tersebut diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian pembahasan beliau. Iya. Yang pertama dari pokok keimanan kepada takdir adalah mengimani tentang umum ilmillah. Ya, keumuman ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Nah, jadi seluruh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengetahuinya. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah tidak mengetahuinya. Iya. Itu mustahil terjadi. Baik. Jadi mustahil terjadi sesuatu itu sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Allah telah mensifatkan dirinya dalam Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in. Ya. Baik. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lita'alamu anna allaha bikulli syai'in. Lita'alamu anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Lita'alamu anna allaha ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Dan doa para malaikat, Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Iya. Maka segala sesuatu Allah mengetahuinya. Apa yang akan terjadi, Allah maha tahu. Apa yang sedang terjadi, Allah maha tahu. Apa yang telah terjadi, Allah maha tahu. Iya. Bahkan lebih daripada itu. Apa yang mustahil terjadi, Allah maha tahu. Apa yang mustahil terjadi. Andai kata yang mustahil terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah maha mengetahuinya. Allah maha mengetahuinya. Jangankan apa yang akan datang terjadi, apa yang mustahil terjadi saja Allah maha tahu. Iya. Ini kalimat perlu diperjelas ya. Tapi bahasa benar. Dari hal yang penting kita ketahui supaya kita kenal luasnya ilmu Allah. Jadi apa yang mustahil terjadi Allah maha tahu. Yang mustahil terjadi ini kan tidak mungkin terjadi. Tapi kalau dia terjadi, bagaimana terjadinya Allah juga maha tahu. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat yang menunjukkan hal ini. Di antaranya Allah menceritakan tentang penduduk neraka. Walau tara id wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata engkau melihat ketika orang-orang kafir itu sudah berdiri di neraka. Sekarang orang kafir sudah masuk dalam neraka. Mungkinkah mereka keluar dari neraka? Hah? Saya bertanya, mungkin orang kafir keluar dari neraka? Mustahil. Orang kafir itu sudah kekal dalam neraka. Iya. Karena itu mereka berharap, berangan-angan, ya laitana nuraddu, wahai yang dikata kami dikembalikan ke dunia. Iya. Maka kami akan beriman dan tidak mendustakan ayat-ayat kami. Apa tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Itu janji mereka. Kalau kembali ke mana? Ke dunia. Jadi orang kafir ingin keluar dari neraka kembali ke dunia. Mustahil terjadi. Tapi Allah ceritakan. Andai kata yang mustahil ini terjadi. Andai kata orang kafir ini dikembalikan ke dunia. Apa yang akan mereka lakukan di dunia? Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu ila manuhu anhu. Bahkan mereka itu hanya menyembunyikan apa yang sebelumnya, bahkan mereka itu apa hanya menampakkan apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Dusta saja mereka. Karena itu Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka pasti akan ulangi lagi perbuatannya. Iya. Jelas? Dan ini ada beberapa tempat dalam Al-Quran menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari pokok yang hendaknya diyakini, dan ini dasar yang pertama adalah mengimani keumuman ilmu Allah, bahwa ilmu Allah itu melingkup segala sesuatu di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu apapun yang dicipta, ditakdirkan oleh Allah, yang akan datang atau yang sedang ada atau yang telah ada, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengingkari dasar ini, maka dia kafir, keluar dari Islam. Zindiq. Iya. Dan ini dari keyakinan kelompok Qadariyah terdahulu. Iya. Yang dikafirkan oleh para ulama. Yang muncul di Basrah. Mereka berkata, al-amru unuf, perkara itu baru terjadi. Kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu, kata mereka. Dan ini kelompok Qadariyah dahulu ini, di beberapa buku disebutkan sudah hilang katanya. Tapi ternyata di masa ini masih muncul juga orang-orang yang mengucapkannya. Na'udzubillah. Iya. Kemudian dasar yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwa Allah telah menetapkan segala yang ditakdirkan, menulis segala yang ditakdirkan di dalam Lauhul Mahfuz. Tingkatan yang kedua, umumul kitabah. Ya, segala yang ditakdirkan telah tercatat di mana? Di Allahul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam atau alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya seluruh hal tersebut dalam kitab. Iya. Dan sesungguhnya apa hal tersebut bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah. Adalah perkara yang sangat mudah. Dan di dalam ayat yang lain Allah firman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah Maha mengetahui apa yang di lautan maupun di daratan. Iya. Apa yang jatuh dari biji di tengah kegelapan, yang basah maupun yang kering, semuanya ada di dalam kitab yang jelas. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ahsayna kulla syai'in fi imamin mubin." Kami telah menghitung segala sesuatu dalam sebuah imam yang mubin, jelas. Di ayat yang lain disebut fi lauhin mahfuz, di dalam lauh al-mahfuz. Ya, al-lauh ini, al-lauh secara bahasa adalah apa yang dipakai menulis, al-lauh. Ya. Terbuat dari apa? Kayu kah? Dari kulit kah? Dari papan kah? Dari kertas kah? Itu tidak diketahui. Yang jelas al-lauh tempat penulisan. Al-mahfuz itu terjaga. Iya. Dan telah diterangkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanah wa kana arsyuhu 'ala al-ma'." Sungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir makhluk itu 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sudah ditulis. Iya. Dan arsy Allah di atas air. Nah, tentang yang mana yang duluan, arsy dahulu atau penakdiran makhluk, ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Dan ini pembahasan cabang. Iya. Dan Ibnul Qayyim sendiri menguatkan bahwa yang benarnya arsy lebih dahulu. Sebab arsy sudah ada, baru ada penakdiran. Ya, karena itu hadits Ubadah ibn Samit, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Dari hal yang Pertama dicipta oleh Allah adalah pena, dibaca awwala, tidak dibaca awwalu. Iya. Awal yang dicipta oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena bertanya, apa yang saya tulis? Maka Allah berfirman, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka berjalanlah pena ini menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Semuanya sudah ditulis. Jelas ya? Ya, dan pena yang menulis cuma satu. Cuma satu pena yang menulis. Adapun hadith, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Aqlam datang dalam bentuk jama', telah diangkat pena-pena dan lembaran-lembaran sudah kering. Pena-pena dijama' di situ karena yang ditulis itu banyak. Adapun pena yang menulisnya cuma satu. Iya. Jelas ya? Ya, kalau ada yang bertanya apakah pena itu banyak, kenapa dijama' di dalam hadith itu? Maka jawabannya dijama' karena yang ditulis itu banyak. Adapun penanya, penanya cuma satu. Iya. Dan itu yang apa namanya? Pernah saya tanyakan ke guru kami Syekh Shalal Fauzan dan beliau jawab seperti itu. Baik. Jadi ini dasar yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari dasar keimanan kepada takdir adalah seorang hamba meyakini, iya, ya, dasar yang ketiga adalah seorang hamba meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah menghendakinya terjadi. Iya, Allah menghendakinya terjadi. Ya, tidak mungkin ada suatu ditakdirkan terjadi dalam kekuasaan Allah kemudian Allah tidak menghendakinya. Tidak ada suatu apapun di langit dan di bumi, ya, kecuali terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Dari yang bisa menahan. Dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kemudian dari pokok yang keempat, dari keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan, Allah yang menciptakannya dan mengadakannya. Iya. Nah tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa sesuatu itu hanya ada dua. Kalau bukan dia yang mencipta, maka dia adalah apa? Yang dicipta. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya, nama-nama dan sifatnya, bukan makhluk. Selain daripada Allah adalah apa? Adalah makhluk yang dicipta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Allahu khaliku kulli syait. Allah yang mencipta segala sesuatu. Dan Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah mencipta segala sesuatu, lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Maka segala yang ditakdirkan, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Dan di sini telah sesat kelompok Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah. Di mana mereka mengatakan bahwa makhluk itu kalau dia berbuat itu perbuatannya sendiri, bukan kehendaknya Allah. Kehendak dia sendiri. Ya. Perbuatannya itu ciptaan dia sendiri, bukan ciptaannya Allah. Karena itu orang-orang Qadariyah ini dikatakan majusinya umat ini. Karena orang majusi meyakini alam ini dua pencipta. Ada pencipta kegelapan, ada pencipta cahaya, ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan. Itu keyakinan orang majusi. Sama dengan orang-orang Qadariyah ini. Kalau penciptaan umum, Allah yang mencipta. Tapi kalau hamba berbuat, perbuatan hamba ciptaan dia sendiri. Kehendak dia sendiri. Iya. Nah ini orang-orang Qadariyah. Kalau kita dengar sepintas lalu, Ini keyakinannya rusak. Tapi kalau dengar, apa alasannya? Kenapa dia beralasan begitu? Hah? Nah, itu kadang syubhatnya mereka. Kadang bisa terjangkiti. Dengar alasannya? Loh, kalau si hamba berzina, masa Allah yang menghendaki perbuatan zina? Masa suci Allah menghendaki zina? Perhatikan. Jadi kadang terkena syubhat. Nah, inilah kalau orang tidak kuat di pembahasan akidah, gampang dijangkiti oleh kerancuan seperti itu. Nah, itu insya Allah mudah, jawabannya akan datang nanti di pokok-pokok keyakinan yang lainnya. Baik, yang keempat dahulu ya. Jadi yang keempat, kita meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Kemudian yang kelima dari pokok keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa hamba itu punya kehendak dan keinginan. Tapi kehendak hamba ikut kepada kehendak dan keinginan Allah. Jelas ya? Dan ini bantahan untuk kelompok Qadariyah dan Jabriyah sekaligus. Iya. Jadi hamba punya kehendak, punya keinginan. Tapi tidak mungkin si hamba ini berkehendak dan berkeinginan kalau Allah tidak menakdirkan, kalau Allah tidak menghendaki dan menginginkannya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian itu berkehendak. Ya. Maka dia tetapkan hamba punya kehendak. Ya. Hamba punya kehendak. Dan ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah yang mengatakan hamba tidak ada kehendaknya. Semuanya adalah kehendak Allah. Itu kelompok Jabriyah ya. Iya. Dari kalangan orang-orang Asy'ariyah. Dan ini banyak tersebar di Indonesia. Nah, pemahaman Jabriyah ini. Jadi ini, tidaklah kalian berkehendak. Jadi Allah tetapkan hamba punya kehendak. Illa yasha Allah. Tapi diterangkan bahwa kehendaknya ikut kepada kehendak Allah. Dan ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah mengatakan si hamba kehendaknya sendiri. Allah tegaskan bahwa hamba punya kehendak benar, tapi ikut kepada kehendak Allah. Tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Iya. Kalau ada yang bertanya, apakah Allah menghendaki kejelekan? Maka jawabannya adalah pokok keyakinan yang keenam. Dari pokok keyakinan yang keenam, kita meyakini bahwa segala perbuatan Allah, segala yang dia takdirkan, itu punya hikmah di sisi Allah. Ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, falillahil hujjatul baligha. Milik Allah lah hujjah yang maha mendalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha memiliki hikmah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyarru laysa ilaik. Kejelekan tidak kembali kepada engkau ya Allah. Jadi semua perbuatan Allah dalam menakdirkan semuanya baik, tidak ada yang jelek. Iya. Semua perbuatan Allah menakdirkan semuanya apa? Baik. Allah menakdirkan adanya ketaatan. Baik. Allah menakdirkan adanya kemaksiatan. Baik perbuatan Allah itu. Allah menakdirkan adanya keimanan. Baik perbuatan Allah. Allah menakdirkan adanya kekafiran. Baik perbuatan Allah. Tapi keimanan itu baik, kekafiran adalah buruk untuk makhluk. Jelas ya? Ketaatan diperintah, kemaksiatan wajib ditinggalkan. Jelas? Maka dibedakan antara yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan itu yang terbagi dua. Ada al-khair wa syar, itu yang disinggung oleh Al-Bukhari di sini. Jadi ketika membahas hadits wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, engkau beriman kepada yang ditakdirkan, yang baik dan yang buruk. Yang ditakdirkannya ada yang baik dan ada yang buruk. Adapun perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah baik, tidak ada buruknya. Ya. Karena kejelekan yang ditakdirkan, yang dicipta, itu ada apa namanya hikmahnya di sisi Allah. Contoh misalnya, kekafiran. Allah berfirman, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku. Ayakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qabli walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum mereka, sehingga diketahui siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Ya. Supaya kelihatan tanpa ujian. Dengan ujian itu tanpa siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta. Ada hikmah di belakangnya. Ya. Ada hikmah di belakangnya. Yang manis itu diketahui inatnya manis, nikmatnya manis kalau kita kenal pahit. Coba kalau kita tidak kenal pahit. Maka nikmat manis ini mungkin kita tidak tahu. Siang diketahui nikmatnya siang dengan mengenal adanya malam. Iya. Adanya malam kita bisa istirahat, kita kenal nikmatnya malam dengan adanya apa? Siang. Jadi semuanya diketahui dengan lawannya. Jelas ya? Dan semuanya memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari kalau orang-orang Qadariyah berkata, kenapa mereka katakan kalau saya berzina, perbuatan saya sendiri. Saya menghendakinya, saya menciptakannya. Alasan mereka, Allah tidak mungkin menghendaki kejelekan. Iya. Jelas ya? Dan ini dari kesesatan mereka yang lain. Iya. Mereka anggap kehendak Allah itu cuma bermakna kehendak bermakna Allah cinta kepada sesuatu itu. Belum tentu. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang dia kehendaki, ya, dia kadang melakukannya karena hikmah di sisi Allah. Dan Allah tidak mencintai hal itu. Kekafiran Allah tidak cintai. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ. Allah tidak ridha kekafiran untuk hambanya. Tegas dalam Al-Quran. Allah tidak cintai kekafiran. Tapi Allah adakan kekafiran. Ada hikmahnya di sisi Allah. Jelas ya? Baik. Jadi yang keberapa? Yang ketujuh, dari keimanan kepada takdir adalah, dari pokok keimanan kepada takdir, bahwa kita mengimani hamba itu diperintah dengan perintah, dilarang dengan larangan. Iya. Dan tidak ada hujjah terhadap siapapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketujuh, kaidah disebut oleh para ulama al-jama' baina syar'i wal qadar. Mengkompromikan antara syariat dan takdir. Iya. Kita ada kewajiban syariat. Diutus Rasul. Turun Al-Quran. Ada perintah syariat. Ada yang dilarang. Dan itu semua tidak bertentangan dengan takdir. Tidak bertentangan dengan takdir. Maka orang yang lurus pemahamannya di dalam pembahasan takdir, dia tidak akan pertentangkan antara takdir-takdir Allah dengan syariat Allah. Jelas ya? Iya. Sekarang kalau dia tanya, kalau semuanya sudah ditakdirkan, sudah tercatat, sudah ditentukan ini masuk neraka, masuk surga, sudah dari dahulu ditetapkan, untuk apa kita beramal? Maka jawab kepadanya, dari mana kamu tahu takdirmu? Ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya? Dia tidak tahu. Batas kewajiban kita beriman kepada takdir. Iya. Tapi bagaimana keadaan kita? Kita tidak tahu. Yang ada yang kita tahu, Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Diturunkan kepada kita Al-Quran. Ada syariat yang wajib kita jalankan. Maka itu yang kita jalankan. Dan setiap orang dimudahkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Jelas ya? Maka ini kaidah yang ketujuh. Maqam al-jama' bainal qadar wa syara'. Mengkompromikan antara takdir dan syariat. Ini tujuh pokok. Iya. Kemudian dari pembahasan yang penting juga, dari pembahasan takdir, apa sebab penyimpangan di masalah takdir ini? Dari sebab penyimpangan di masalah takdir yang pertama, adalah dia kiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Ini mengkiaskan. Jadi terlalu banyak dia kiaskan. Ya, kalau makhluk berbuat begini, maka itu tidak baik bagi Allah. Sama tadi Mu'tazilah ini. Kalau dia berbuat maksiat, oh tidak baik bagi saya maksiat, berarti tidak baik Allah menakdirkan untuk saya maksiat. Ini kan dia kiaskan perbuatan dia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Allah berfirman, "Hal ta'lamu lahu samia?" Ya. Tahukah kamu ada tandingan bagi Allah? Tidak ada yang semisal dengannya. Dan Allah berfirman, "Walahul matsalul a'la." Baginya lah perumpamaan yang maha tinggi. Tidak boleh dikiaskan dengan makhluk. Jelas ya? Sebab yang kedua, dari sebab penyimpangan dalam masalah takdir, adalah terlalu banyak ingin menanyakan perbuatan Allah. Kenapa Allah berbuat begini, berbuat begitu? Iya. Tidak boleh seorang bertanya tentang perbuatan Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Yang ditanya itu mereka, yang dicipta, yang ditanya. Iya. Jadi terlalu banyak bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, kenapa begini, kenapa begitu. Inilah sebab kesesatan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam ta'iyahnya, wa aslu dalalil khalqi min kulli firqatin huwal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in minal jahiliyati. Kata beliau, dan dasar kesesatan seluruh firqah, seluruh kelompok yang menyimpang, dasar penyimpangannya karena mereka larut, tenggelam di dalam membicarakan apa sebab perbuatan Allah. Iya. Mereka itu tidak paham hikmah Allah. Akhirnya mereka sama dengan orang-orang jahiliyah. Sama dengan masyarakat jahiliyah di dalam hal tersebut. Baik. Jadi, ini sebab yang kedua. Dan dari sebab yang ketiga, penyimpangan di dalam masalah takdir, adalah at-tahsin wat-takbih al-aqliyain. Menganggap baik dan buruk sesuatu itu berdasarkan akalnya. Dan ini telah menyimpan dua kelompok di pembahasan ini. Kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Kelompok Qadariyah, akal dia tuhankan. Ya. Yang baik, menurut mereka apa yang dianggap baik oleh akal. Yang jelek, menurut mereka apa yang dianggap jelek oleh akal. Ini kelompok Al-Qadariyah. Kalau kelompok Al-Jabriyah, sebaliknya, akal tidak ada sangkut pautnya. Ya. Kita terima saja. Jadi ibaratnya mereka ini orang-orang Qadariyah. Ya. Dibaratkan oleh seorang penyair, Al-Qahu fil yami maktufan wa qala lahu, iyaka iyaka antabtalla bil ma'i. Dia dilempar ke laut dalam keadaan tangannya dan kakinya terikat. Dilempar ke laut. Kemudian dikatakan kepadanya, hati-hati kamu, jangan sampai kena air. Ya. Jadi orang-orang Jabriyah seperti itu posisinya. Ya terima saja apa adanya. Ya. Dia bagaikan bulu, apa namanya, sehelai bulu, dihempaskan oleh angin kemanapun dia ikut. Nah, itu kata orang-orang Qadariyah. Karena itu akal tidak ada campur, apa namanya, andilnya di dalam masalah ini baik atau ini buruk. Semuanya datangnya dari Allah. Jadi kesesatan. Jelas ya? Kesesatan. Kalau ahli sunnah berada di pertengahan. Iya. Yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah. Tapi akal memahami hal tersebut. Dan itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, ini ahli sunnah. Pertengahan di dalam pembahasan. Jelas ya? Maka menyimpang di pembahasan ini dari sumber kekeliruan di pembahasan takdir. Dan yang keempat dari sumber kekeliruan di pembahasan takdir, adalah tidak membedakan dua iradah. Ya, Allah disifatkan dengan sifat iradah, berkehendak. Tapi dalam Al-Quran dan hadith, tampak jelas bahwa iradah Allah terbagi dua. Ada iradah kauniyah, iya. Dan ada iradah syar'iyah. Ada iradah kauniyah qadariyah dan ada iradah syar'iyah diniyah. Jelas ya? Ada iradah kauniyah, sifatnya iradah dalam artian penakdiran, kehendak Allah dalam menakdirkan. Iya. Allah menghendaki terjadinya makhluk. Maka terjadi kun fayakun. Dari iradah syariah, sifatnya pensyariatan. Allah mensyariatkan itu. Jelas ya? Kalau iradah yang pertama, iradah kauniyah, perbedaannya ya, ini perbedaan antara dua iradah. Kalau iradah kauniyah itu iradah bermakna masyiah, kehendak Allah. Dan kalau iradah syariah itu bermakna mahabbah, Allah mencintainya. Jelas ya? Kalau iradah kauniyah itu iradah pasti terjadi. Kalau iradah kauniyah. Kalau iradah syariah, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Allah menghendaki Fir'aun. Allah menghendaki keimanan. Apa semua manusia beriman? Hah? Tidak semua beriman. Berarti ini iradah apa? Iradah syariah. Jelas ya? Baik. Maka ini perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah secara global. Walaupun ada perbedaan-perbedaan lainnya. terkait dengan masalah iradah ini. Jadi harus dibedakan. Jadi orang-orang Qadariyah ini sekarang mengatakan, sekarang saya berbuat, berzina. Kehendak ini kehendak saya sendiri, bukan kehendak Allah. Masa Allah menghendaki kejelekan? Ya. Maka kita katakan bahwa Allah menghendaki kamu berzina. Irada apa? Irada kauniyah. Bukan artinya Allah cinta, sebab itu bukan irada syar'iyah. Irada kauniyah. Allah menakdirkan adanya perbuatan itu sebagai hal yang memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak mencintai dari kekufuran, kefasikan. Ya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah membenci kepada kalian kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu sudah tegas di dalam Al-Qur'an. Baik. Yang terakhir di pembahasan takdir ini, yang ingin saya simpulkan di sini, bahwa di pembahasan keimanan kepada takdir terdapat manfaat dan buah yang indah. Di antara manfaat dan buahnya, dia adalah dari pokok keimanan. Kemudian dari manfaat keimanan kepada takdir itu adalah sebab seorang lebih mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, lebih bersih dari kesyirikan. Iya. Dan dari indahnya beriman kepada takdir itu adalah sebab seorang mendapat hidayah dan bertambah keimanannya. Iya, bertambah keimanannya. Karena itu dikatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi hidayah ke hatinya. Dan dari keimanan kepada takdir ini membuat seorang semakin bertawakal kepada Allah, memperbaiki tawakalnya. Dan keimanan kepada takdir ini memberikan rasa takut dalam dirinya kepada Allah. Dan keimanan kepada takdir juga sekaligus memberikan rasa harapan kepada Allah. Dan keimanan kepada takdir ini dari pokok dia berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Dan dari keimanan kepada takdir juga menumbuhkan ridha terhadap ketentuan Allah. Dari keimanan kepada takdir bisa menumbuhkan rasa syukurnya kepada Allah. Sebab dia syukuri Allah terhadap setiap ketentuan dan apa yang dia takdirkan. Dan dari keimanan kepada takdir dia bergembira dengan karunia dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya. Dan dari keimanan kepada takdir ya melepaskan akal itu dari khurafat dan dari kebatilan. Dibuat akal itu di atas fitrahnya. Dan dari keimanan kepada takdir menambah kesabaran bagi seorang hamba. Dari keimanan kepada takdir membuat orang itu tawadhu, merendah diri. Sebab dia tahu dia punya apapun itu Allah yang menakdirkan. Allah yang menakdirkannya. Kemudian dari keimanan kepada takdir dia akan mudah untuk dermawan, lepas di jiwanya. Sebab dia tahu hartanya dia simpan bagaimanapun, kalau Allah menakdirkan hilang harta itu akan hilang. Karena itu dia akan mudah untuk melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu bakhil dan menahan. Dan dari keimanan kepada takdir dia punya keberanian. Dia punya keberanian. Ya, sebab dia tahu kematian sudah takdir Allah. Ya, kalau dia tidak mati di ujung pedang, mungkin dia mati di atas ranjangnya. Dan kematian sama, beraneka ragam sebabnya, kematian sama. Ujungnya sama. Maka ini dari hal yang membawa seorang kepada makna yang indah. Dari manfaat keimanan kepada takdir membuat hamba itu lebih tinggi semangatnya. Iya, lebih tinggi semangatnya. Karena itu siapa yang dia bahas, masuk di dalam pembahasan takdir kemudian tidak lebih tinggi semangatnya mencari karunia Allah dalam mencari ilmu dan kebaikan dan ketaatan, maka ini menunjukkan ada masalah di pembahasan takdir yang dia baca. Iya, atau yang dia pahami. Nah, dan banyak lagi dari manfaat dan kebaikan keimanan seputar takdir ini. InsyaAllah ta'ala untuk kelanjutan pembahasan kita akan lanjut setelah sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.